نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masuk bab baru, bab ke-38. Bab wujubu amri ahlihi wa awladihi al-mumayyizin wa sa'iri man fi ra'iyatihi bi ta'atillah ta'ala. Wajibnya menyuruh keluarga, anak-anak yang sudah mumayyiz dan seluruh orang yang ada di bawah kekuasaannya, wajib disuruh untuk taat kepada Allah. Istri kita, anak kita, pembantu kita dan seterusnya, wajib bagi kita untuk memaksa mereka. Maksa, bukan himbauan, bukan anjuran, tapi paksa. Sebab kalau himbauan, begitu kita ajak dia enggak mau, sudah. Nah, itu kita lakukan terhadap teman kita, tetangga kita, sahabat kita, mertua kita. Itu himbauan. Anak istri bukan himbauan, tapi paksaan. Mereka kita paksa untuk taat kepada Allah. Kalau tanpa dipaksa mereka sudah taat, alhamdulillah. Tapi kalau harus dengan dipaksa, paksa. Ya. Wa nahyihim 'anil muqalafati wa ta'dibihim wa man'ihim min irtikabi manhiyin 'anhu. Dan juga melarang mereka untuk menentang. Jangan sampai kita biarkan mereka belajar menentang. Kita suruh istri kita yang ringan membuat kopi, dia tidak mau, kita diam saja, kita tidak marah. Nah, ini jangan sampai, ya, jangan sampai hal-hal yang kecil itu, istri atau anak tidak taat, nanti lama-lama akan menjadi besar, nanti akan biasa seorang istri itu atau seorang anak itu tidak taat kepada suaminya atau bapaknya. Jangan sampai. Ya. Maka kalau dirasa istri kita tidak mau atau tidak sanggup, jangan nyuruh. Lakukan sendiri. Ya. Istri kita tidak akan sanggup, tidak akan mampu, jangan disuruh. Lakukan sendiri. Jangan sampai kita menyuruh istri kita atau anak kita lalu mereka tidak mau, membangkang, membantah. Jangan dibiasakan. Ya. Kemudian mendidik mereka serta melarang mereka untuk melakukan hal-hal yang terlarang, apa saja, yang besar, yang sedang, yang kecil. Makan minum dengan tangan kiri kecil menurut orang, tapi wajib bagi kita mengingatkan. Ya, terutama anak-anak, karena dari riwayat bahwa setan menyuruh anak-anak untuk mengambil sesuatu dengan tangan kiri. Maka umumnya anak-anak itu makan, minum, mengambil dan seterusnya dengan tangan kiri. Jangan biarkan. Ajari mereka untuk menggunakan tangan kanan. Ya, terutama makan dan minum. Kata Salim, yang bagi alal abdil mu'min ay ya'mura ahlahu wa awladahu wa sa'ir ra'iyatihi minal adidi wal imai bimtithali amrillah wa jtinabi nahihi. Selayaknya, seharusnya menjadi wajib bagi seorang hamba yang beriman untuk menyuruh keluarganya, anak-anaknya, dan seluruh orang yang ada di bawah tanggungannya, misal budaknya yang laki-laki atau budaknya yang perempuan, untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Wa ayyakuma ala ta'dibihim wa tarbiyatihim wa yadzrihim inda fi'li ma la yanbaghi la ta'khuduhu fi dhalika rahmatan fi dinillah. Jangan sampai alasan sayang, kasihan, lalu menyebabkan kita tidak melaksanakan ajaran Allah. Ya, misal anak yang baru berusia 13 tahun, 12 tahun, setengah lima, ngantuk-ngantuknya, setengah lima pagi, kita merasa kasihan. Membangunkan dia, mengajak dia ke masjid, jamaah salat subuh, ini yang dimaksud. Wala ta'khudhu fi dhalika ra'fatun fi dinillah. Jangan sampai rasa sayang, tentu sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sayang, tidak mau melihat anaknya itu menderita, mengalami sesuatu yang tidak enak. Berat tentu. Kita saja merasa berat, kalau tidak biasa, bangun pagi, setengah lima, jam empat, apalagi anak-anak. Nah, maka jangan sampai kasih sayang kita kepada anak-anak itu menyebabkan kita untuk tidak taat dalam agama Allah. Jangan sampai. Ya, kita harus berpikir yang jauh, yang panjang, bahwa kalau kita biarkan anak kita tidak bangun padahal sudah azan subuh dengan alasan kasihan, justru itu orang tua yang sangat kejam. Kejam sekali. Karena ibaratnya, hakikatnya, dia biarkan anaknya masuk ke dalam neraka. Ya, tentu kejam orang tua seperti ini. Tapi kalau dengan sabar dan dengan terus-menerus mengajak anak-anak untuk berjamaah salat subuh, berjamaah di masjid, dan seterusnya, justru ini orang tua yang sangat sayang terhadap anak-anaknya. Walaupun dengan cara melotot, membentak, bahkan mencubit, memukul kalau perlu. Ini dalam rangka sayang. Ya. Nah, seperti dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak kita tidak mau makan, anak kita tidak mau minum obat, padahal dia sakit, harus minum obat itu. Kita paksa. Kita paksa, kita jujur-jujurin agar obat itu masuk ke dalam perutnya. Ya. Nah, tentu penyakit akhirat jauh lebih dahsyat dari penyakit dunia. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan sampai alasan kasih sayang kita kepada anak-anak kemudian menyebabkan kita untuk membiarkan mereka tidak sholat, tidak pakai jilbab, dan seterusnya. Imam An-Nawawi membawakan surat Thoha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu, anak istrimu, untuk melakukan sholat, wastabir 'alaiha. Ada tambahan kok yang tadinya tak istabaro yastabiru istabala yastabilu, ada tambahan huruf ziyadatul huruf ziyadatul makna, ada tambahan huruf mestinya sot ba'ra, di sini ada to, ada alif, ziyadatul huruf ziyadatul makna, tambahan huruf itu tambahan makna, artinya bersangatan. Kalau isbir, bersabarlah. Ini istobir, maka terus dan terus bersabar. Ini menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar memerlukan kesabar. Harus sabar. Kita menghadapi istri kita, anak kita yang membandel, yang membangkang, harus sabar. Tidak boleh putus asa dengan menyimpulkan memang istri saya susah. Memang anak saya susah, memang harus begitu. Tidak boleh. Ini putus asa. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa berubah dengan hidayah Allah. Kita tidak tahu hidayah Allah. Siapa sangka Abu Sufyan akan masuk Islam? Umar bin Khattab, Amr bin Auf, Khalid bin Walid, siapa sangka akan masuk Islam? Ketika waktu itu memerangi Islam dengan begitu gigihnya, menghina Nabi, mencaci maki Nabi, Bahkan kalau ada kesempatan mau membunuh Nabi, siapa sangka mereka akan masuk Islam. Ya, itulah hidayah Allah. Kita tidak ada yang tahu di antara kita kecuali Allah sendiri. Oleh karena itu, tidak boleh kita putus asa. Ya. Kemudian ayat selanjutnya At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Mari kita bahas lafaz ya ayyuhalladzina amanu. Umumnya dan hampir semuanya kalimat setelah ya ayyuhalladzina amanu adalah berbentuk perintah atau larangan. Di sini perintah, ya ayyuhalladzina amanu tu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian. Wa ahlikum dan keluarga kalian, anak istri kalian. Dari mana? Nara, dari api neraka. Ya. Maka dakwah yang harus pertama kita lakukan adalah terhadap anak istri. Adapun masyarakat, tetangga, teman dekat, itu setelah anak istri. Lihat para nabi dan rasul. Siapa yang pertama kali mereka dakwah? Anak dan istrinya, keluarganya. Siapa yang pertama kali beriman kepada Nabi alaihi salatu wasalam? Istrinya Khadijah. Ali bin Abi Thalib. Ya, keluarganya mengawali dengan keluarganya. Nah, itulah. Maka sebelum kita berdakwah mengajak kepada orang lain, tentu yang pertama kali kepada anak istri. Ya, itu wajib. Maka sangat menakjubkan sebagian kaum muslimin yang membiarkan anak istrinya berbuat maksiat, membiarkan anak istrinya tidak tahu din, tidak tahu agama, kemudian dia keliling sana kemari mengajak kaum muslimin berdakwah. Ini mengherankan sekali. Ya, padahal dia berdakwah kepada kaum muslimin tidak wajib. Tapi dia mengajak anak istrinya untuk taat kepada Allah Rabbul Alamin, ini wajib, fardhu ain. Wajib. Kalau sampai anak istrinya tidak sholat, tidak puasa, tidak menutup aurat, tidak pakai jilbab, dia yang berdosa. Ya. Yeah. Syekh Salim memberikan keterangan. Haqqun 'alal muslim ay yu'allima ahlahu. Wajib bagi seorang muslim untuk mengajari keluarganya min zawjatihi wa auladihi wa dzawi qarabatihi wa ajidihi wa imaihi, yaitu istrinya, anak-anaknya, karib kerabatnya, budaknya yang laki dan yang perempuan, ma faradallahu alaihim, mengajarkan kepada mereka apa yang Allah wajibkan kepada mereka, salat, bertauhid, puasa Ramadan, menutup aurat, wa ma nahahum anhu, dan mengajarkan apa yang Allah larang terhadap mereka. Berzina, minum khamar, berjudi, ya, bid'ah, syirik, harus tahu. Jangan sampai anak-anak kita tidak tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Jangan sampai keluarga kita tidak tahu mana yang syirik, mana yang tauhid. Harus tahu. Ketika kita tahu, maka keluarga harus tahu. Ya, kita ajarkan kepada mereka. Liya'malu bi ta'atillahi, agar mereka melaksanakan ketaatan-ketaatan terhadap Allah, wa yastanibu ma'asillah, dan agar mereka menjauhi kemaksiatan terhadap Allah, liyansu minan nar, demi terselamatkannya mereka dari neraka. Tujuan akhir, selamat dari neraka. Ya. Wa yambagi ayyakuna lahum fi dhalika qudwatan hasanatan. Dan menjadi kewajiban bagi kita semua untuk qudwah hasanah, kita menjadi contoh bagi mereka. Artinya, sebelum kita menyuruh mereka sholat, kita sholat. Sebelum kita menyuruh mereka untuk menggigit sunnah dengan gigi geraha, kita menggigit sunnah dengan gigi geraha. Ya, dakwah bil haq. Kita contohkan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya. Kemudian, hadisnya 298 atau hadis pertama dari bab ini, ada yang membaca? Khalid enggak ada, Denny? Enggak ada. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما ثمرة. حسن بن علي رضي الله عنهما anaknya Ali bin Abi Thalib mengambil sebutir kurma min tamar sadaqah, yaitu kurma sadaqah, kurma zakat. Ada kurma zakat bertumpuk di situ, satu butir diambil oleh Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, anak-anak main ambil saja. Faja'alaha fi fihi. Ya, faja'alaha fi fihi. Ini ada dua di sini. Fi yang pertama di, fi yang kedua apa? Iya, mulut. Ya, fihi di sini bukan di dalamnya. Fi di sini mulut, mulut ya. Karena majrur menjadi fihi. Ya, kalau mansub menjadi fahu, ada alif. Kalau marfu menjadi fuhu. Nah, ini istimewa ini. Ya, yang disebut dengan asmaul khams. Ya, fudu, akun, hamun dan seterusnya, ada lima. Itu kalau marfu pakai wawu, kalau mansub pakai alif, kalau majrur pakai ya. Nah, Hasan bin Ali ini langsung memasukkan kurma tersebut ke dalam mulutnya, dimakan. Ya, kurma makanan dimasukkan ke dalam mulutnya. Lalu, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berkata kepada cucunya itu Hasan bin Ali. Kak, atau bisa dibaca kit atau kakin, ada beberapa lugo, tentu tidak bisa diterjemahkan, ya, apa hus atau apa. Artinya Nabi melarang, Nabi melarang dengan larangan yang sifatnya lunak lembut. Ini biasa diucapkan terhadap anak-anak. Ketika anak-anak berbuat salah, ketika anak-anak tidak berbuat benar, ucapan yang diucapkan oleh orang tua yang santun ini, kah atau kit atau kahit, kah sama kok sama kok, irmi biha, muntahkan itu, kata Nabi, muntahkan, muntahkan, buang, gitu. Lalu disuruh oleh Nabi agar Hasan bin Ali itu membuang kurma yang sudah masuk ke mulutnya, karena haram, tidak boleh. Kata Nabi, Ama alimta anna la na'kulu shadaqah. Tidakkah engkau tahu, wahai cucuku, bahwa kita, yang dimaksud Rasul dan keluarganya, tidak boleh makan harta shadaqah, tidak boleh makan harta zakat. Para ulama menyebutkan dua-duanya. Jadi zakat tidak boleh, sedekah tidak boleh. Artinya, sedekah yang wajib tidak boleh, sedekah yang sunat juga tidak boleh. Dimakan oleh Rasul dan para sahabatnya. Tapi, Rasul dan para sahabat boleh menerima hadiah. Kan beda. Hadiah dengan sedekah beda. Hadiah dengan sedekah beda. Kalau sedekah, ya dibagi dua itu. Ada yang wajib, yaitu zakat. Ada yang tidak wajib, yang berupa pemberian biasanya kepada fakir dan miskin karena kasihan mengharapkan pahala. Adapun hadiah itu untuk menghormat, untuk menghormati, ya ini boleh. Nabi terima. Nabi mengatakan, kami terima hadiah, tidak terima sedekah. Ya. Di riwayat lain disebutkan, anna la tahillu lana as-sadaqah. Sungguh kita ini tidak halal bagi kita as-sadaqah. Ya, semakna dengan lafaz tadi. Yang dimaksud Nabi memberitahukan kepada Hasan untuk memuntahkan makanan itu, kurma itu, karena memang haram untuk ditelan. Ya, dari sini kita tahu bahwa anak kecil tidak boleh diajarkan hal yang haram, walaupun dia belum menanggung dosa. Ketika anak kecil minum khamr, makan daging babi, tentu dia tidak berdosa karena belum balig. Tapi tidak mentang-mentang belum dosa ini suapin daging babi, enggak boleh. Ya, beda dengan sholat, beda dengan puasa. Ini tidak boleh kita paksakan. Mau sholat umur 6 tahun, 7 tahun, ayo. Tidak mau, tidak boleh dipaksa. 10 tahun baru boleh dipaksa, tidak mau dipukul. Gitu. Jadi di bawah 10 tahun, 6 tahun, 7 tahun enggak mau sholat, biar. Enggak mau puasa, biar. Tidak boleh dipaksa. Ya, tetapi tentang hal yang haram tidak boleh, walaupun bayi sekalipun, walaupun bayi tidak boleh. Ya, jadi beda sifatnya perintah dengan larangan. Kalau perintah semampu kita, kalau larangan kita jauhkan sejauh mungkin. Ya, dari anak-anak muda. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis yang pertama, wujubu ri'ayatil insan li ahlihi. Seorang manusia wajib menjaga, memelihara keluarganya, anak-anaknya, wajib. Masalah apa? Dunia apa akhirat? Dua-duanya. Dunia dan akhirat. Kita biarkan anak-anak kita pada sakit, kita tidak obati, padahal kita punya uang, berdosa. Kita biarkan anak-anak kita kurang gizi, sementara kita ada uang, berdosa. Ya, kita biarkan anak-anak kita tidak punya kerjaan, nganggur, padahal kita ada kesempatan untuk memberikan kerjaan pada dia, juga berdosa. Ya, ini dunia. Akhirat lebih-lebih lagi. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita tidak sholat, tidak puasa, malah berbuat kemungkaran, membuka aurat, ini pun kita berdosa. Ya, dua-duanya, dunia dan akhirat, dua-duanya harus diperhatikan. Wa man hum tahta tawjihihi, dan juga orang-orang yang di bawah pengawasannya. Anak bukan, istri bukan, tapi di bawah pengawasannya, di bawah kekuasaan dia, siapa? Pembantu misalnya, atau budak misalnya, ini pun kewajiban kita. Ya, atau ada keponakan, atau ada sepupu yang kita tanggung di rumah kita, dan dia makan, minum dari nafkah kita, maka wajib kita memaksa dia untuk taat kepada Allah. Karena tentu kita bisa. Ya. Bagaimana para pekerja, para karyawan, orang-orang yang di bawah kita? Maka jawabnya, iya, tapi tidak mutlak. Artinya, semampu kita. Ya, ketika kita sholat di kantor, maka kita ajak mereka. Adapun mereka di luar, kita nggak tahu, mereka nggak sholat, tentu bukan urusan kita lagi. Ya, kita ajarkan, kita ajak untuk melakukan ketaatan sepanjang kemampuan kita. Ya. Jangan sampai antum sebagai pemilik perusahaan, antum sholat berjamaah, karyawan-karyawan antum biarkan. Ya, tidak sholat berjamaah, bahkan meninggalkan sholat, terus bekerja on hari Jumat dan seterusnya, ini buruk sekali. Ya. Wa man'uhum minal muharramati ma'a bayani dalil dzalik, dan juga mencegah mereka melakukan hal-hal yang haram dengan menerangkan dalilnya. Nah, ini bagus. Dengan menerangkan, enggak boleh ini, Nabi melarang. Itu. Enggak boleh ini, ada larangannya, ada ancamannya. Ya, tidak boleh menggambar seperti ada ancamannya. Ancamannya nanti Allah akan hidupkan gambar ini, lalu menyiksa kamu yang melukis manusia dan hewan. Nah, terangkan dalilnya. Ini lebih baik. Ini lebih mengenal, mengajarkan kepada anak-anak, kepada keluarga untuk tidak taklid, tapi mengiktiba, mengikuti ajaran Nabi lewat keterangan dari kita. Ya, ini lebih baik. Kalau toh langsung kita katakan haram dan dia thiqah, ini pun tidak tercela. Ya, kalau kita terangkan dalilnya, ini haram karena begini-begini, itu lebih baik. Yang kedua, tahrim shadaqati waz zakati 'ala an-nabi wa alihi sallallahu alaihi wasallam. Haramnya shadaqah dan zakat untuk nabi dan keluarganya. Jadi nabi alaihi salatu wasallam dan keluarganya haram memakan harta shadaqah dan zakat. Sementara nabi dan keluarganya mendapatkan harta yang cukup banyak di luar zakat. Apa? Ghanimah, ghanaim, rampasan perang. Banyak sekali. Berapa? 1/5. Bayangkan, 1/5. Banyak sekali. Itu untuk Allah dan Rasulnya nanti dibagi lagi 1/5. Besar sekali. Maka Nabi kaya raya. Jangan disangka Nabi seorang yang miskin kaya raya. Kalau perang, menang perang, subhanallah. Belum tahu dalam perang Hunain, satu orang saja mendapatkan 100 ekor unta. Aqra bin Ubaid, Muawiyah, Abu Sufyan, masing-masing mendapatkan 100 ekor unta. Belum emasnya, belum perak, belum budak-budak. Maka kekayaan betul-betul melimpah ruah ketika kaum muslimin menegakkan sunnah satu ini. Apa? Jihad. Kita. Ya. Kekuatan yang luar biasa. Sebaliknya, ketika kaum muslimin tidak dalam keadaan jihad seperti hari ini, maka Allah tidak membukakan keberkahan sebagaimana yang Allah bukakan dalam peperangan. Ya, ada syahadah mati syahid di situ. Gitu ya. Diawali dengan dakwah. Kemudian yang ketiga, as-shadaqatu tudfa'u lil imam. Sedekah itu diserahkan kepada imam. Jadi pada dasarnya sedekah itu, zakat itu kita serahkan kepada imam, kepada penguasa, kepada khalifah, kepada amirul mukminin. Gitu. Bagaimana ketika penguasa kita tidak memungut zakat? Tidak ada yang datang ke rumah-rumah kita untuk menarik zakat kita, maka tetap kita wajib membayarnya. Dan ancaman Allah dalam beberapa ayat, ancaman Nabi dalam beberapa hadis berlaku sepanjang zaman. Walaupun penguasa tidak mewajibkan zakat seperti hari ini. Yang diwajibkan oleh penguasa terhadap kita, pajak. Zakat tidak diwajibkan. Maka tetap kita harus membayar zakat. Harus kita nomor satu. Kita perhatikan zakat dulu. Ya. Karena para imam mengatakan, tidak membayar pajak tidak berdosa, sedangkan tidak membayar zakat dosa besar. Ya, emas dan perak yang kita simpan itu akan dipanaskan oleh Allah di jahannam, kemudian akan diserikakan di wajah kita, punggung kita, dan seterusnya. Ancaman yang sangat keras bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Kemudian kalau hartanya berupa unta atau sapi atau kambing, maka unta-unta itu menginjak dia. Ya, unta-unta yang jumlahnya ratusan itu menginjak-injak dia. Ya, terus berputar menginjak-injak dia. Ya, ini sebelum apa? Sebelum manusia diadili. Siksaan yang sangat dahsyat bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Ya. Maka sekali lagi, walaupun penguasa kita tidak mewajibkan zakat, maka tetap kita harus kesadaran sendiri membayar zakat. Adapun secara faidah syar'i, secara usul pada dasarnya, yang memungut zakat adalah penguasa. Jadi sifat zakat itu penguasa atau amil datang ke rumah-rumah kita. Bapak punya apa? Mas bapak berapa? Ternak bapak berapa? Perusahaan bapak menghasilkan apa dan seterusnya. Lalu petugas ini mengatakan, tahun ini bapak harus mengeluarkan zakat sekian. Gitu. Jadi yang menentukan amil, bukan kita. Nah, sekarang tidak, karena tidak ada amil. Ya, dan amil-amil kita tidak berani seperti itu, ya kan? Ada amil-amil zakat di masjid, datang ke rumah-rumah, ya, enggak diterima. Bapak punya apa? Ya, emas bapak berapa? Ya, nanti mau ngapain nanya-nanya, ya gitu. Ya, amil kita tidak seperti itu, karena tidak mempunyai wewenang. Kalau amil itu ditunjuk oleh penguasa, dan dia seperti orang-orang yang memungut pajak, yaitu memeriksa, meneliti, kemudian menentukan harus membayar sekian, itu langsung. Ya, tapi zakat bukan pajak. Selanjutnya, jawazu idkhal sibyan al-masajid. Boleh membawa anak-anak ke dalam masjid. Boleh. Orang yang mengatakan anak-anak tidak boleh masuk masjid, ini harus membawa alasan. Kalau alasan mengotori nanti kencing di masjid, nah ini diperbolehkan. Tapi kalau anak ini sudah mumayyiz, sudah tahu kencing sendiri, maka tidak terhalang. Boleh. Boleh. Dan ini terjadi. Hasan, Husain, Ibn Abbas, mundar-mandir di masjid. Dan Nabi biarkan. Maka Nabi sedang khutbah. Ya. Hasan mundar-mandir. Dikeliling Nabi. Lalu digendong oleh Nabi. Sebentar Nabi melihat ke Hasan. Sebentar Nabi melihat ke jamaah. Sebentar Nabi melihat ke Hasan. Sebentar Nabi melihat ke jamaah. Lalu Nabi mengatakan, anakku ini adalah sayyid. Dan dia akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Ya. Dan terbukti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendamaikan antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Ya, ketika Hasan menyerahkan baiat kepada Muawiyah. Nah, itu jadi boleh. Boleh, ya. Ada beberapa riwayat, jauhkan masjid-masjidmu dari anjing dan anak-anak. Riwayat ini tidak sahih. Ya, jauhkan anak-anak, anjing dan orang gila dari masjid ini. Riwayat ini tidak sahih. Ya. Maka tidak boleh berdalil dari situ. Tapi kalau berdalil demi kemaslahatan, itu lain lagi. Karena dalil, kalau ada larangan dan perintah, maka kita tidak melihat maslahat atau tidak. Ini perintah Allah. Ini larangan Allah. Tidak boleh, maslahatnya apa? Bahayanya apa? Tidak boleh ada pertanyaan seperti ini. Nah, kalau tidak ada larangan, kalau tidak ada perintah, baru dibahas maslahatul mursalah. Maslahatnya apa? Bahayanya apa? Begitu. Tapi kalau ada dalil, babi haram, darah haram, maka tidak boleh ditanya. Bahayanya apa? Tidak boleh. Ya. Tapi kalau tidak ada dalil, ditanya. Bahayanya apa? Kalau memang bahaya, kalau memang merugikan, ya kita jauhkan. Kalau tidak, ya boleh. Wa ta'dibuhum bima yanfa'uhum. Dan mengajarkan kepada anak-anak sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Ya, apa yang bermanfaat bagi mereka, urusan dunia dan akhirat, kita ajarkan kepada anak-anak. Wa mana'ahum mimma yadurruhum. Dan melarang mereka untuk melakukan sesuatu yang membahayakan. Jangan sampai anak-anak kita melakukan sesuatu yang membahayakan. Sama, dunia ataupun akhir. Ya. Kemudian, istihbabul i'lami bisababin nahi wazzajar. Disukai memberitahu kenapa larangan itu, kenapa sesuatu itu dilarang. Ya, seperti Nabi mengatakan, muntahkan. Nabi teruskan, karena kita tidak boleh makan zakat ini, gitu. Nabi tidak katakan, muntahkan titik, enggak. Nah, ini disukai. Jadi, memberitahu alasan kenapa sesuatu itu dilarang. Diberitahu, gitu ya. Enggak boleh karena apa. Biasanya anak-anak begitu kan? Anak-anak biasanya terawet, nanya ini, nanya itu. Tentu kita harus sabar. Kita harus jawab. Tidak boleh nak, karena begini. Tidak boleh nak, karena begini. Gitu ya. Kemudian, jawazu muqatabati man la yamayizu liqaddi isma'i man yumayiz. Bolehnya berkata kepada orang yang belum mumayiz agar orang yang sudah mumayiz mendengarkan. Artinya begini, ini anak kecil, kalau dikasih tahu ya enggak begitu bermanfaat. Bermanfaatnya nanti kalau sudah besar. Tapi ada mertua kita ya, atau sahabat kita yang belum tahu, kita pura-pura menasehati anak kita itu yang masih 4 tahun, 5 tahun. Tujuannya apa? Agar yang gede ini ikut dengerin, jadi tahu. Ya, kita tahu mertua kita atau orang tua kita atau paman kita belum tahu karena dia tidak ngaji sunnah, haramnya makan minum dengan tangan kiri. Kita lihat mertua kita, paman kita begitu biasa makan minum dengan tangan kiri. Ah, kebetulan ada anak kita umur 4 tahun atau 5 tahun makan minum dengan tangan kiri. Kita katakan kepada dia, nak, jangan makan minum dengan tangan kiri, ini haram, ini cara minumnya setan, gitu. Biar mertua dengar, gitu. Tapi jangan sampai ngelirik-ngelirik mertua, ya. Nah, nanti ketahuan. Ya. Kamu nyindir ya. Nah. Eh, tetap lihat si anak. Jadi seolah betul-betul konsentrasi pada si anak. Nah, lihat tadi, tentu ketika Nabi bicara, ada yang dengar. Kalau Nabi nggak dengar, mana mungkin hadis ini sampai kepada kita? Ya, ya dari zahir lafaz di sini Abu Hurairah yang dengar. Gitu. Tapi Nabi bicara tidak kepada Abu Hurairah, Nabi bicara kepada Hasan yang masih kecil itu, mungkin 4 tahun, mungkin 5 tahun. Nah, jangan dimakan ini haram. Jangan kita keluarga ini tidak boleh makan harta zakat. Abu Hurairah dengar, lalu disimpulkan oleh Abu Hurairah. Maka cara dakwah seperti ini termasuk bagian dari sunnah. Dan kalau kita paham hal-hal seperti ini, insya Allah memudahkan untuk dakwah. Ya, sebagaimana pura-pura bertanya kepada orang alim, padahal kita sudah tahu, agar yang lain ikut tahu. Ini termasuk bagian dari dakwah. Sebagaimana Jibril yang pura-pura bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, kapan hari kiamat akan tiba, apa ciri-cirinya dan seterusnya. Tentu Jibril sudah tahu, tapi pura-pura nanya agar apa? Agar yang lain ikut dengar. Maka ketika Jibril pergi, Nabi mengatakan, ja'akum liyu'allimakum dinakum. Jibril sengaja datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Ya, seperti ini. Ini bagian dari sesuatu yang memudahkan dakwah. Ini kita harus pahami. Ya, dan hanya manhaj salaf yang membahas sampai serinci ini, sedetail ini. Maka berapa banyak firqah-firqah dolal itu niatnya baik, ingin dakwah, ingin amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi akibatnya malah terjadi kerusakan. Karena apa? Tidak mengikuti manhaj yang telah ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wassalam, oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Maka bukan kebaikan yang didapat, malah kerusakan. Antum tahu bagaimana cara dakwah kaum Hizbiyyin, Harafiyyin, kaum Fis di Aljazair. Maka bagaimana setelah tampilnya orang-orang Fis di Aljazair? Kerusakan. Kalau dulu kaum muslimin begitu leluasa mempelajari agama, memanjangkan jenggot, tidak isbal dan seterusnya, setelah Fis itu tampil, maka dicurigai. Mau memanjangkan jenggot saja ketakutan. Tidak ada waktu untuk mempelajari agama, terus dicurigai dan seterusnya. Karena mereka berdakwah tidak dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dakwah dengan cara kekuasaan. Mereka menyangka bahwa kekuasaan itu segalanya, bahwa dengan kekuasaan maka dakwah akan mudah. Ini keliru. Apa mereka tidak melihat sejarah bagaimana Kaisar Romawi Heraklius yang mau masuk Islam ditentang oleh pembesarnya, tidak jadi. Bagaimana Raja Najasyi Habsyi masuk Islam dan tidak mampu mengajak rakyatnya. Karena memang kekuasaan bukan segalanya. Dan tidak mentang-mentang berkuasa, kemudian bisa merubah kekufuran menjadi keimanan. Tidak bisa. Ya, maka dakwah, betul-betul dakwah. Mengajak kaum muslimin untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Adapun kekuasaan, otomatis. Allah akan berikan kepada kaum muslimin yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini janji Allah dan Rasulnya. Dan kekuasaan adalah Allah. Allah berikan kekuasaan kepada Allah yang kepada orang yang Allah kehendaki. Allah cabut kekuasaan dari orang yang Allah kehendaki. Ya, Allah rendahkan siapa yang Allah kehendaki, Allah angkat siapa yang Allah kehendaki. Jadi betul-betul kekuasaan itu hak Allah. Maka enggak usah direkayasa. Itu enggak usah direkayasa. Saya harus berkuasa, caranya begini-begini. Ini bukan manhaj salaf. Ini tidak ditempuh oleh para imam ahlus sunnah wal jamaah. Ya, maka kita lihat berjalan begitu saja. Oleh karena itu, Islam tidak punya atau tidak mengajarkan teori cara memilih penguasa. Harus begini, Nabi ajarkan cara memilih penguasa dan begini. Enggak ada. Karena terjadi begitu saja. Ya, ketika seorang penguasa menunjuk penggantinya, sudah jadi. Ya, tidak menunjuk penggantinya, maka pejabat-pejabat yang pembesar-pembesar di situ musyawarah. Lalu jadi penguasa, jadi. Ya. Atau kudeta. Ada orang mengkudeta penguasa sebelumnya. Dibunuh penguasa sebelumnya. Ini dosa. Ini dosa. Tapi dia dosa kepada Allah. Kita sebagai rakyat tidak boleh ikut campur. Dan jadi, dan tak, dan wajib kita taati. Itu. Maka cara menjadi penguasa di dalam Islam tidak ada istilah sah dan tidak sah. Semua cara sah. Maka orang katakan, ente orang salaf kenapa mengakui presiden ente? Padahal ente kan gak ikut pemilu. Gak ikut nyoblos. Berarti dia tidak paham. Ya? Manhaj salaf meyakini bahwa cara menjadi penguasa itu dengan apapun sah di hadapan kita. Adapun dia membunuh penguasa sebelumnya dosa, dosa besar. Tapi urusan dia dengan Allah. Urusan kita sebagai penguasa taat. Gitu ya. Nah itu. Maka kekuasaan enggak usah kita pikirkan, enggak usah kita kejar-kejar. Itu hak Allah, biar Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka berapa banyak, habis sekian miliar, dia bohong sana, bohong sini, lobi sana, lobi sini, tetap aja enggak jadi. Allah tidak kehendaki. Ya, ya calonnya 5 misalnya, semua suap semua, semua bohong semua, semua berjanji baik semua. Ya, yang jadi pasti satu. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, manhaj salaf ahli sunnah wal jamaah tidak menitik beratkan dakwah dengan kekuasaan. Ya, tauhid dulu, akidah dulu, baru setelah itu Allah akan berikan kekuasaan. Ya, yang terakhir, istihbabu istihdamil lafdil maqul lil muqatab. Disukai menggunakan lafaz-lafaz yang bisa dimengerti untuk orang yang akan diajak bicara. Kalau yang kita ajak bicara orang yang memang cerdas, sarjana, berpendidikan, ya bolehlah kita berbicara secara ilmiah. Kalau yang kita ajak ngomong orang yang tidak berpendidikan, ya kita berbicara sesuai dengan pemikirannya, akalnya. Kalau kita bicara kepada anak kecil, ya kita bagaimana bahasa anak kecil. Itu. Ini kaidah dalam dakwah juga. Berdasarkan sabda Nabi, hadditsun nasa ala qadri ukurihim. Bicaralah kepada manusia sesuai dengan akal mereka. Ya, sesuai dengan keadaan mereka. Maka lihat para imam ahlul hadis tidak pernah membahas rawi hadis di hadapan orang-orang awam. Tidak pernah. Karena ya mubazir. Orang awam diajak berbicara tentang rawi hadis. Karena orang awam tidak tahu. Ya, nah itu. Hadditsun nasa ala qadri ukurihim. Ajaklah manusia itu bicara sesuai dengan akal mereka. Daya nalar mereka. Ya. Ya, wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil